ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qomufid ala kitab Tuhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamatul Faqih Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada dalil yang kedua dari bab minasyirki ayastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairahu. Nah, al-ayat tsaniyah, ayat yang kedua kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, qawluhu firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa huwa. Al-ayat di dalam surah Yunus ayat ke-107 Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, wa in yamsaska Allahu bi dhurr, jika Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepadamu dengan sebuah madarat, fala kashifa lahu, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya, illa huwa, kecuali Allah. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, qawlu wa iyamsaska, dan jika Allah timpakan kepadamu. Yamsaska maksudnya ay yusibka bidur. Allah timpakan kepadamu dengan sebuah madarat. Kal marad wal faqr wa nahwi. Apakah madarat itu berupa penyakit, kefakiran, ataupun yang semisalnya. Qawluhu falaka shifa lahu illa huwa. Falaka shifa lahu, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya, tidak ada yang bisa menghilangkannya, illa huwa, kecuali dia, Allah tabarak wa ta'ala. La dalam kata fala, la-nya di sini adalah la nafiyah lil jins, la nafiyah lil jins. Wasmuha kashifa, maka isimnya adalah kashifa, karena di sini isimnya dalam bentuk nakirah. Nah, maka dia apa? Maka dimansub kashifa. Wa khabaruha lahu, dan khabar daripada la nafiyah lil jins adalah lahu. Wa illa huwa, sedangkan lafad illa huwa ini sebagai badal, badal bagi khabar. Wa in kunna bi jawazi kauni khabariha ma'rifah, kalau seandainya kita berpendapat dengan bolehnya menjadikan khabar dari la nafiyah lil jins adalah ma'rifat, maka huwa sebagai khabarnya, huwa sebagai khabarnya. Aik, ma ahadun yakshifuhu abadan idza masakallahu bidurrin illallah. Sehingga maknanya adalah ma ahadun, tidak ada satu orang pun, yakshifuhu, yang bisa menyingkapnya abadan, selama-lamanya, idza masakallahu bidurrin, apabila Allah menimpakan kepadamu dengan sebuah madarat, illallah, kecuali Allah. Wa hadza ka qaulin Nabi SAW, dan lafaz ayat ini mirip dengan atau seperti sabda Nabi SAW yang mengatakan wa'lam annal ummata law istama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahullahu laka. Ayat ini semakna dengan sabda Nabi yang mengatakan wa'lam, ketahuilah annal ummah, bahwasanya umat, umat ini law istama'u, kalau seandainya mereka semua berkumpul ala ayang fa'uka bisyai, berkumpul untuk memberikan kemanfaatan kepadamu wahai Nabi dengan sesuatu, lam yang fa'uka, maka mereka tidak akan bisa memberikan kemanfaatan kepadamu illa bisyai'in qad katabahullahu lah, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Ini jadi maknanya sama seperti itu, artinya tidak ada yang, kalau Allah menimpakan kepada seseorang madarat, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga qauluhu wa ayyuridka bi khairin, pada kelanjutan daripada ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan wa ayyuridka bi khairin, dan jika Allah menginginkan untukmu dengan sebuah kebaikan. Huna qala yuridka, di sini Allah tabaraka wa ta'ala menyebutnya dengan lafaz yuridka, menginginkan kepadamu. Nah, dan ada dalam beberapa ayat yang semodel dengan ini, semisal dengan ini. Wa fi dhurr, sedangkan ketika Allah berbicara tentang madarat, qala, Allah menyatakannya dengan yamsaska, menimpa dirimu. Ya. Kalau keburukan Allah menyatakannya dengan menimpa, mengenai dirimu. Tapi kalau kebaikan Allah menyebutnya dengan menginginkan. Apa hikmahnya dari dua lafaz yang berbeda ini? Maka kata Syekh Muslimin, fahal hada min babit tanwi'il ibarah, maka apakah ini hanyalah merupakan keragaman dalam mengungkap, dalam berucap, dalam berbahasa? Ya. Aw hunaka farqun ma'nawi, atau di sana ada perbedaan secara makna. Kenapa kok kalau kejelekan Allah menyebutnya dengan apa yang menimpa dirimu, atau kalau Allah timpakan kepadamu, Allah kenakan untukmu? Ya. Tapi kalau kebaikan Allah inginkan. Demikian. Walaupun sebetulnya di dalam ayat lain Allah juga terkadang menyebutnya dengan keinginan. Seperti dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul man dhal ladzi ya'simukum minallah?" Katakan wahai Nabi, siapakah yang dapat menjagamu, melindungimu dari adab Allah? Ya. In arada su'an au arada rahmah. In arada su'an au arada rahmah. Di situ disebutkan dengan arada su'an, menginginkan kejelekan. Tetapi di dalam ayat ini justru Allah tidak menyebutkan dengan kata menginginkan, tetapi yusibka, atau apa, yamsaska, Allah timpakan kepadamu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, al-jawab, jawabannya adalah hunaka farqun ma'nawi, di sana ada sebuah makna, yang sebuah perbedaan secara maknawi. Di sana ada sebuah perbedaan secara maknawi. Wa huwa annal asya'al makruhah, di mana perkara-perkara yang dibenci, latunsab ila iradatillah, tidak dinisbatkan kepada iradatullah. Jadi kalau sesuatu yang buruk, sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai, tidak dinisbatkan kepada iradatullah, kepada kehendak Allah. Tidak dinisbatkan kepada kehendak Allah. Bal tunsab ila fi'lih, tetapi dinisbatkan kepada perbuatannya. Ya. Jadi tidak dinisbatkan kepada kehendak Allah. Karena Allah tidak menghendaki keburukan menimpa pada hambanya. Ya. Tetapi itu hanya dinisbatkan kepada perbuatan Allah. Artinya Allah yang menciptakan itu. Begitu, ya. Bisa difahami di sini, ya. Jadi tidak dinisbatkan kepada kehendak Allah, keinginan Allah. Allah tidak menginginkan itu. Allah tidak menginginkan keburukan menimpa hambanya. Justru yang Allah inginkan adalah kebaikan. Ya. Sebagaimana Allah menghendaki apa? Hidayah bagi para hambanya. Allah tidak menghendaki adanya kekufuran. Ya. Tetapi Allah menciptakan itu. Ya. Baik. Ini. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin apa? Annal asya'al makruhah la tunsab ila iradatillah. Bahwa perkara-perkara yang tidak disukai, perkara-perkara yang dibenci, tidak dinisbatkan kepada iradatillah, kepada kehendak Allah. Bal tunsab ila fi'lihi, tetapi dinisbatkan kepada perbuatan Allah, ay maf'ulihi. Bahwa itu adalah yang dilakukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Falmas min fi'lillah, maka di sini almas menimpa atau menimpakan sesuatu kepada hambanya, min fi'lillah, termasuk dari perbuatan Allah. Wadur min maf'ulatihi, dan madarat ini termasuk dari maf'ul, apa yang Allah ciptakan, ya, apa yang Allah kerjakan. Min maf'ulatihi, termasuk dari maf'ulnya Allah tabaraka wa ta'ala, apa yang Allah perbuat. Fallahu la yuridu dhur li dhatih, tetapi Allah tabaraka wa ta'ala tidak menghendaki madarat secara zatnya. Ini secara zatnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak menghendaki adanya madarat secara zatnya, ya. Bal yuriduhu li ghairi, tetapi yang diinginkan oleh Allah adalah yang selain dari itu, di balik madarat tadi, ya. Berarti apa? Hikmahnya. Yang diinginkan oleh Allah adalah hikmah dari ditimpakannya madarat. Ya. Begitu ya. Jadi bukan madaratnya itu sendiri yang diinginkan oleh Allah, tapi Allah justru menginginkan di balik itu, ya. Nah, kenapa? Lima yatarattab alaihi minal khair. Karena ketika Allah menimpakan madarat kepada seseorang, yatarattab alaihi minal khair, akan berakibat kebaikan bagi orang tersebut. Ya. Berakibat baik bagi orang tersebut atau bagi yang lain. Begitu ya. Baik. Walamma wara'a dhalika minal hikamil balighah. Maka ketika di balik itu ada hikmah-hikmah yang begitu dalam, maka disebutlah dengan dua ungkapan yang berbeda ini. Ya. Wa fil hadis al-qudsi. Demikian juga ketika Allah menyebutkan di dalam hadis qudsi, dalam sebuah hadis yang sahih dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, dikatakan apa? Inna min ibadi man law aghnaituhu afsadahul ghina. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, inna min ibadi, sesungguhnya di antara hamba-hambaku, man, ada orang yang law aghnaituhu, kalau aku berikan kekayaan pada dia, afsadahul ghina, maka kekayaan itu akan merusak dia. Subhanallah. Dan sebaliknya dalam kelanjutan hadis ini, inna min ibadi law afqartuhu, sesungguhnya di antara hamba-hambaku, Man, ada orang yang lau afqartuhu, kalau saja aku jadikan dia fakir, la afsadahul faqr, tentu kefakiran akan membuat rusak dia. Lihat, artinya apa? Memang Allah memilih. Ada yang tidak diberikan kekayaan. Kenapa? Karena khawatir orang itu menjadi rusak karena kekayaannya. Ada yang memang Allah tidak berikan kefakiran. Karena kalau orang ini diberi kefakiran, akan rusak oleh kefakirannya. Nah, berarti yang diinginkan apa di sini? Di balik itu, ya, di balik itu. Nah, sama seperti salah satu masyayikh, kalau tidak salah, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang kenapa Syekh Saleh Fauzan tidak punya anak. Syekh Saleh Fauzan sampai sekarang, subhanallah, tidak punya anak. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, hikmah diantaranya itu dia menjadi imam, subhanallah, menjadi imam diakui oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Syekh Saleh Fauzan rahimahullah ta'ala alim kabir. Dengan itu, kata Syekh, Allah ingin jadikan dia sebagai alim, subhanallah, yang kalau seandainya diberikan putra anak, Allah tidak akan sibukkan beliau dengan belajar, mungkin awkamakal rahimahullah ta'ala, kurang lebihnya maknanya seperti itu. Karena Syekh Saleh Fauzan termasuk salah satu murid Syekh Ibn Baz ya, menonjol di antara murid-murid yang lainnya juga. Di antara murid Syekh Ibn Baz ada Syekh Nusaymin ya. Di antara yang masih hidup sekarang adalah Syekh Saleh Fauzan rahimahullah ta'ala. Baik, ini demikian di antara hikmahnya ya. Jadi kata disebutkan dalam hadis ini, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, inna min ibadi, sesungguhnya dari hamba-hambaku, man lau aghnaituhu afsadahul ghina ya. Sesungguhnya dari hamba-hambaku, ada orang yang kalau seandainya aku berikan dia kekayaan, dia akan menjadi rusak oleh kekayaannya ya. Maka nikmatilah, syukuri. Kalau kita misalkan belum punya anak, kita baru punya anak satu, atau kita banyak, anaknya banyak dan sebagainya, syukuri. Dengan bersyukur akan bertambah nikmatnya. Ya. Kita merasa miskin terus itu karena kita sulit bersyukur. Jadinya miskin terus ya. Tapi kalau bersyukur terus akan Allah tambahkan. La in syakartum la azidannakum. Yakini, sudah. Syukuri. Ya. Karena dengan banyak-banyak mengingat nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan menjadikan kita sebagai muflihun, orang-orang yang falah, ya, beruntung. Baik. Amal khair, kata Syekh selanjutnya, adapun kebaikan, fahuwa muradun lillahi lidzatih. Adapun kebaikan, maka itu adalah muradun lillahi lidzatih. Itulah yang diinginkan, itulah yang menjadi kehendak bagi Allah secara zatnya. Allah menghendaki kebaikan bagi setiap hamba-Nya, tidak terkecuali. Tidak terkecuali. Ya. Allah menginginkan kebaikan. Nah, sehingga Allah katakan apa? Wala yardha bikumul kufur. Allah tidak ridha kalian melakukan apa? Kekufuran. Sama sekali. Sehingga amal khair, adapun kebaikan, fahuwa muradin lillahi lidzatihi, maka inilah yang diinginkan Allah lidzatihi, oleh secara zatnya itu sendiri. Wa maf'ulun lahu, dan itulah yang dilakukan oleh Allah ya, maf'ul lahu. Wa yaqrabu min hadha ma fi suratil jin, dan yang mendekati dari pemahaman ini adalah apa yang ada dalam surah Al-Jin pada ayat ke-10, di mana Allah tabaraka wa ta'ala, lihat perbedaan lafadznya ini, subhanallah, terlihat sekali dalam lafadz ini, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum, lihat, am arada bihim rabbuhum rasyada. Lihat dua kalimat yang berbeda. Wa anna la nadri, kata jin ini, apa? Dan aku tidak tahu. Ya. Kita tidak tahu. Ya. Asyarrun, apakah syar kejelekan? Urida, lihat lafadznya, urida dengan singgah majhul, ya. Dengan konteks majhul di sini. Dengan fi'il yang majhul. Urida, asyarrun, apakah kejelekan? Urida yang diinginkan. Ya. Lafadznya apa? Diinginkan. Biman fil ardi, terhadap orang yang ada di muka bumi. Am arada, lihat, dengan fi'il ma'lum, ya. Arada. Am arada bihim rabbuhum, atau itulah yang Allah maukan, Rabb mereka inginkan. Lihat, satunya diinginkan, lafaz berikutnya apa? Yang Rabb mereka maukan. Lihat, lihat lafaznya. Rasyada, dari petunjuk. Lihat, dari hidayah. Kami tidak tahu, katanya, apakah kejelekan yang diinginkan terhadap penghuni bumi, atau Rabb mereka menginginkan petunjuk bagi mereka. Lihat, dua lafaz yang berbeda. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, fa idza usibal insanu bimaradin, apabila seorang insan usiba, ditimpa dengan sebuah penyakit, fallahu lam yurid bihi darar, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki darar, lidati darar secara zatnya menimpa orang tersebut. Bal aradal marad, tetapi yang Allah inginkan adalah maradnya, penyakitnya. Ya, yang diinginkan apa? Penyakitnya. Kenapa? Karena dengan penyakit itu akan membawa kebaikan nantinya. Ya, Allah tidak menginginkan untuk orang itu menjadi sakit, menjadi berpenyakit. Tapi apa? Yang diinginkan adalah penyakitnya. Karena dengan adanya penyakit ini, maka apa? Orang itu akan dekat kepada Allah. Orang lain akan mengambil pelajaran dari penyakit tersebut dan sebagainya. Ya. Wa huwa yadurruh. Padahal itu adalah madarat, memberikan madarat. Lakin lam yurid dararahu. Tetapi Allah tidak menginginkan madaratnya. Allah tidak menginginkan apa? Madaratnya dengan penyakit tersebut. Ya, yang Allah inginkan adalah kebaikannya dengan penyakit tersebut. Bal arada khairan min wara'i dzalik. Tetapi yang diinginkan adalah khairan, kebaikan, min wara'i dzalik, di balik itu. Ya. Di balik dari sebuah apa? Musibah, sebuah penyakit. Ini. Baik. Wa qad takunul hikmah zahirah fi nafsil musab. Terkadang hikmah itu muncul fi nafsil musab, pada musibah itu sendiri. Ya. Atau pada orang yang ditimpa musibah itu sendiri. Wa qad takunu zahiratan fi ghairi. Terkadang hikmah itu muncul pada yang lainnya. Ya. A-nya yang kena penyakit, B-nya yang bisa mengambil hikmah. Kan begitu ya? Atau A yang kena penyakit, A sendiri, itu sendiri yang bisa mengambil hikmahnya. Kan begitu ya? Maka yang diinginkan oleh Allah adalah apa? Di balik penyakit itu. Bukan penyakitnya. Demikian. Ya. Bukan madharatnya yang ditimpulkan dari penyakit tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 25, Allah menyatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasah. Wattaqu, dan takutlah kalian, fitnatan, terhadap sebuah fitnah, sebuah ujian, la tusibanna alladhina zalamu, yang tidak akan menimpa orang-orang yang berbuat zalim, minkum, dari kalian saja, khasah, secara khusus. wa'lamu, ketahuilah, annallaha syadidul iqab, bahwa sesungguhnya Allah sangat keras siksaannya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, fal muhim, maka yang terpenting bagi kita, annahu laysa lana an natahajjar hikmat Allah. Yang terpenting bagi kita adalah bahwasanya tidak sepantasnya bagi kita an natahajjar, untuk kita menjadi membatu, untuk kita menjadi keras membatu. Ya, membatu dari apa? Dari hikmat Allah, dari hikmah Allah. Ya, sebuah kejadian pasti akan membawa apa? Hikmah. Khairan kana au syarran, apakah baik ataupun kejelekan. Ya. Nah, kenapa? Li'annaha awsa' min uqulina, karena hikmatullah ini lebih luas dari akal-akal kita. Ya. Lakinnana na'lam, akan tetapi kita tahu, ilmal yakin, secara yakin, annallaha la yuridu darar, bahwa Allah tidak menginginkan madarat. Kita tahu dengan yakin bahwasanya Allah tidak akan menginginkan kemadaratan kepada kita. Li'annahu darar, karena itu adalah madarat. Tidak. Fadharar inda Allah laysa muradan li dzati, karena madarat di sisi Allah bukan itu yang diinginkan secara zatnya, bukan. Tetapi apa? Bal li ghairi, akan tetapi di balik itu yang diinginkan. Ya. Hikmah di balik madarat itu yang diinginkan. Nah. Wala yatarattab alaihi ilal khair, dan sebuah madarat itu tidak akan menghasilkan, menimbulkan kecuali kebaikan. Tidak berdampak, tidak berakibat kecuali kebaikan. Amal khair, adapun kebaikan, fahuwa muradun nidatih, maka itulah yang diinginkan oleh Allah secara zatnya. Adapun kebaikan, itulah yang diinginkan oleh Allah secara zatnya. Wa maf'ulun lahu, dan itulah yang dilakukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam bima arada bi kalamih, dan Allah lebih tahu tentang apa yang diinginkan dengan firman-Nya. Lakin hadzal ladzi yatabayyan li, akan tetapi inilah yang tampak bagiku, kata Syekh. Ya, yang tampak bagi Syekh demikian. Nah, sehingga apa? Sehingga inilah yang dimaksud dari perbedaan, adanya perbedaan lafaz yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, qauluhu, kelanjutan dari firman Allah ta'ala, wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Ya. Dan jika Allah menginginkan bagimu sebuah kebaikan, maka tidak ada yang bisa menolak karunia Allah. Ay la yastati ahadun ayarudda fadlallahi abadan. Maksudnya tidak ada yang sanggup satu orang pun untuk menolak karunia Allah selamanya. Walau ijtama'atil ummah, sekalipun umat itu berkumpul, ala dalik, untuk mencegahnya. Ya. Kalau sudah Allah menginginkan kebaikan bagi kita, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Walaupun semua berkumpul, bergotong royong, bersatu padu, untuk mencegah kebaikan itu menimpa seseorang, tidak akan mungkin bisa dihalangi. Ya. Nah, lihat kisahnya Nabi kita alaihi salatu wasalam ketika hendak hijrah, ya, di mana apa? Allah menginginkan Nabi kita selamat, tidak terbunuh oleh kaum Quraisy. Padahal apa? Kaum Quraisy sudah berkumpul semuanya, membuat makar, membuat cara, merancang, ya, bagaimana caranya supaya apa? Supaya Nabi kita itu terbunuh dan tidak bisa dituntut oleh kabilah manapun juga. Karena Nabi kita dari apa? Kabilah yang paling mulia. Ya. Nah, maka apa? Dikumpulkan semua kabail, kemudian apa? Diberikan utusan dari semua kabail ini, masing-masing satu pemuda, untuk apa? Untuk membunuh Nabi kita alaihi salatu wasallam. Ternyata apa? Ketika mereka kumpul di rumah Nabi alaihi salatu wasallam dan siap untuk membunuh, Nabi memerintahkan kepada Ali untuk apa? Untuk tetap tinggal di tempat tidurnya dan Nabi keluar dalam keadaan tidak terlihat oleh mereka sama sekali. Subhanallah. Ya, sama sekali. Baik. Dan ini menunjukkan apa? Allah menginginkan karunia kepada Allah, kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Walaupun semuanya berkumpul bersatu padu, tidak ada yang bisa memadarati Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Wa fil hadis, maka disebutkan juga dalam hadis, dalam sebuah hadis yang sahih dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana disebutkan dalam lafaz hadis tersebut, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allahumma ya Allah, la mani'a, tidak ada yang bisa mencegah, lima a'taita, terhadap apa yang engkau berikan, wa la mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberi, lima mana'ta, terhadap apa yang engkau cegah. Ya, demikian. Maka al-barakatu minallah, keberkahan itu dari Allah tabarak wa ta'ala. Mintalah keberkahan dari Allah tabarak wa ta'ala, bukan kepada yang lain. Nah, bergantunglah hanya kepada Allah tabarak wa ta'ala. Maka kata Syekh, wa alaihi fana'tamid 'ala Allah fi jalbil manafi'. Maka berdasarkan ini, kita hendaknya i'timad, menyandarkan diri hanya kepada Allah tabarak wa ta'ala fi jalbil manafi', di dalam mencari kemanfaatan, wa daf'il madar, dan di dalam menolak kemadaratan, wa baqa' ma an'ama 'alaina bih, dan agar Allah terus memberikan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Wa na'lamu annal ummata mahma balaghat minal makar wal kaid wal khiyal litamna fadlallah fa innaha la tastati'. Dan kita tahu, kata Syekh, annal ummah, bahwasanya umat manapun juga, mahma balaghat minal makar, seberapapun hebatnya makar yang mereka buat, wal kaid, tipu daya yang mereka rancang, wal hiyal, dan tipu muslihat yang mereka buat, litamna fadlallah, untuk mencegah karunia Allah yang Allah akan berikan kepada seorang hamba, maka apa? Fa innaha la tastati', maka umat manapun juga tidak akan mampu untuk mencegahnya. Kalau Allah sudah berkehendak untuk apa? Memberikan karunia atau keutamaan kepada seseorang. Nah, demikian. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, menyebutnya apa? Man yasha. Itu. Bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, apa maksudnya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala? Apa? Qawlu yusibu bihi man yasha, itu akan menimpa kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Al-damir, maka damir yang ada dalam yasha, imma ayya'uda ilal fadl, bisa jadi kembali kepada karunia tersebut. Li'annahu akrab, karena itu yang lebih dekat. Atau yusib, damir pada kata yusibu bihi, damir huwa di sini bihi, kembali kepada al-fadl, karena itu yang lebih dekat. Au ilal khair, atau domirnya itu kembali kepada al-khair, kebaikan. Li'annahu alladhi yatahaddas anhu wa la yakhtaliful ma'na bidalik, karena itulah yang sedang dibicarakan dan tidak ada perselisihan atau tidak ada perbedaan makna tentang hal itu, apakah karunia ataupun kebaikan, maka itu adalah sama. Ya, maknanya sama, demikian, tidak ada perbedaan makna. Wa qawluhu man yasha, dan ucapan firman Allah Ta'ala yang mengatakan man yasha, siapa saja yang Allah hendaki, kullu fi'lin muqayyad bil masyiah, maka di sini setiap perbuatan itu pasti dikaitkan dengan al masyiah, kehendak Allah tabaraka ta'ala. Kenapa? Fa innahu muqayyadun bil hikmah, karena setiap perbuatan pasti akan berkaitan dengan hikmah. Li'anna masyiatullah laysat mujarrad yaf'al ma yasha, karena kehendak Allah tidak semata-mata Allah melakukan apa yang Allah kehendaki, limujarrad annahu yaf'alu faqat, karena Allah ingin mengerjakan sesuatu saja, itu saja. Nah, jadi kehendak Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah Allah melakukan sesuatu yang Allah inginkan bukan hanya semata-mata karena Allah ingin melakukannya, bukan, tetapi apa? Li'anna min sifatillah al-hikmah, tetapi justru karena diantara sifat-sifat Allah adalah al-hikmah, sehingga apa yang Allah inginkan itu terkait dengan hikmahnya. Wa min asma'i al-hakim, dan diantara nama-nama Allah yang husna adalah al-hakim, yang maha hikmah. Qala Allah ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ma tasha'una illa ayyasha'allah, dan tidaklah, dan apa yang mereka kehendaki tidak lain itu berdasarkan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Innallaha kana aliman hakima, karena sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha hakim, penuh hikmah. Nah, demikian ya. Demikian ikhwati azani wa azakumullah. Naktabi biadal qadar. Aku lukau lihada astagfirullah walakum walisail muslimin wal muslimat min kulidam. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu habibkumullah.